Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 662. Kitab Rahasia Salat. Lanjutan dari sebelumnya. Kelima, dijaga waktu. Waktu sholat hari raya itu ialah antara terbit matahari sampai kepada tergelincir matahari. Dan waktu penyembelihan hewan kurban ialah antara meninggi matahari sekedar 2 khutbah dan 2 rakaat sholat sampai kepada akhir hari ke-13. Disunatkan menyegerakan sholat hari raya kurban untuk penyembelihan yang dilakukan sesudah sholat, dan melambatkan sholat hari raya puasa karena pembagian zakat fitrah sebelumnya. Begitulah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan: menyegerakan sholat Id Adha dan melambatkan sholat Idul Fitri adalah diriwayatkan As-Safi'i radhiyallahu an dari Abil Huwairith, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Amr bin Hasim di Najran supaya menyegerakan salat Idul Adha dan melambatkan salat Idul Fitri. Keenam, tentang cara salat. Maka hendaklah orang banyak keluar ke tempat sholat dengan bertakbir di jalan. Apabila imam telah sampai ke tempat sholat, maka ia tidak duduk dan tidak mengerjakan sholat sunat dan menyuruh orang banyak menghabiskan sholat sunatnya. Kemudian berserulah seorang penyeru, "As-salatu jami'ah," yang artinya sholat itu berjamaah. Dan imam mengerjakan sholat dengan orang banyak itu 2 rakaat, di mana ia bertakbir pada rakaat pertama selain dari takbiratul ihram dan takbir rukuk sebanyak 7 kali, dan membaca di antara tiap-tiap 2 takbir itu Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan membaca wajhtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh sesudah takbiratul ihram, dan kemudian membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim sampai kepada sesudah takbir ke-8, yaitu 7 takbir tadi ditambah dengan takbiratul ihram pada permulaan salat. Dan dibaca surat Qaf pada rakaat pertama sesudah Al-Fatihah dan Iqtarabat pada rakaat kedua. Dan ditambah takbir pada rakaat kedua ialah 5 selain dari takbir untuk berdiri dan untuk rukuk. Dan dibacakan di antara tiap-tiap takbir apa yang telah kami sebutkan di atas tadi. Kemudian dibacakan 2 khutbah. Di antara kedua khutbah itu duduk sebentar. Orang yang ketinggalan sholat hari raya, maka sunat dikodokan. Ketujuh, menyembelih hewan kurban, seekor kambing atau biri-biri atau kibasi. Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kibasi yang manis bentuknya dengan tangan beliau sendiri dan membaca Bismillahi wallahu akbar ada anni wa amman lam yudhi min ummati, yang artinya dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ini dariku dan dari orang yang tidak berkorban dari umatku. diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Anas. Bersabda Nabi SAW, siapa melihat hilal atau bulan Fadid, bulan Zulhijjah, dan bermaksud menyembelih kurban, maka janganlah ia mencukur rambutnya dan memotong kukunya, walaupun sedikit. Diriwayatkan Muslim dari Ummi Salma. Berkata Abu Ayyub Al-Ansari, adalah seorang laki-laki menyembelih kurban pada masa Rasulullah SAW seekor kambing dari keluarganya, dan mereka makan serta memberikan untuk makanan orang lain. Orang yang berkurban boleh memakan dari kurbannya sesudah 3 hari dan seterusnya. Pembolehan ini datangnya adalah sesudah ada pelarangan untuk dimakan sendiri. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, disunatkan mengerjakan sholat 12 rakaat sesudah sholat Idul Fitri dan 6 rakaat sesudah Idul Adha. Berkata Sufyan bahwa sholat itu termasuk di antara sholat sunat. Kedua, sholat tarawih, yaitu 20 rakaat, dan cara mengerjakannya sudah terkenal. Sholat tarawih itu sunat mu'akkadah, walaupun mu'akkadahnya kurang dari sholat 2 hari raya. Dan berbeda pendapat alim ulama tentang berjamaah pada sholat tarawih, apakah lebih utama dengan jamaah atau dengan sendirian. Rasulullah SAW telah keluar untuk bersolat tarawih 2 malam atau 3 malam dengan berjamaah. Kemudian beliau tiada keluar lagi dengan mengatakan, aku takut nanti diwajibkan atas kamu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Umar radhiyallahu an mengumpulkan manusia untuk bersolat tarawih dengan berjamaah, di mana sudah dirasa aman daripada diwajibkan, karena wahyu tidak ada lagi. Ada yang mengatakan bahwa berjamaah lebih utama karena dikerjakan Umar radhiyallahu an. Demikian juga karena berjamaah ada berkahnya, dan berjamaah itu mempunyai kelebihan dengan dalil sholat-sholat fardu. Dan kadang-kadang dengan sendirian itu mendatangkan kemalasan dan menjadi rajin ketika melihat orang banyak. Ada yang mengatakan sendirian lebih utama karena sholat ini adalah sholat Nabi SAW yang tidak termasuk dalam golongan syiar agama seperti sholat 2 hari raya. Maka disamakan sholat tarawih itu dengan sholat duha dan tahiyatul masjid adalah lebih utama, di mana tidak disuruh adanya jamaah. Dan telah berlaku adat kebiasaan bahwa serombongan orang bersama-sama masuk masjid, kemudian tidak melakukan sholat tahiyatul masjid dengan berjamaah. Dan karena sabda Nabi SAW, kelebihan sholat sunat di rumah dengan sholat sunat di masjid adalah seperti kelebihan sholat fardu di masjid dengan sholatnya di rumah. Diriwayatkan Adam bin Abi Ayyas dari Damroh bin Habib. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, suatu sholat pada masjidku ini adalah lebih utama daripada 100 sholat pada masjid-masjid lain. Dan suatu sholat dalam Masjidil Haram adalah lebih utama daripada 1000 sholat pada masjidku. Dan yang lebih utama dari itu semua, ialah seorang laki-laki yang melakukan sholat dalam sudut rumahnya 2 rakaat, yang tidak diketahui selain oleh Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan Abu Sa'id dari Anas. Pahamilah ini. Karena riya dan berbuat-buat kadang-kadang datang kepada seorang dalam berjamaah dan aman daripada yang demikian waktu sendirian. Inilah alasan mengenai apa yang dikatakan itu. Dan kata yang menjadi pilihan ialah berjamaah itu adalah lebih utama, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Umar radhiyallahu anhu. Karena sebagian sholat sunat adalah disuruh dengan berjamaah. Dari ini adalah patut supaya menjadi sebagian daripada syiar agama yang menonjol. Adapun menoleh kepada riya pada berjamaah dan malas pada sendirian adalah berpaling daripada maksud memperhatikan mengenai kelebihan berjamaah dari segi jamaah itu sendiri. Dan seolah-olah yang mengatakan itu berkata bahwa sholat adalah lebih baik daripada ditinggalkan disebabkan malas. Dan ikhlas adalah lebih baik daripada riya. Maka marilah kita umpamakan dalam persoalan ini tentang orang yang percaya kepada dirinya bahwa ia tidak akan malas kalau sendirian dan tidak akan riya kalau bersolat di muka orang banyak. Maka manakah yang lebih baik bagi orang ini? Lalu berkisarlah pandangan antara berkatnya berjamaah dan bertambahnya kuatnya ikhlas dan kehadiran hati pada sendirian. Maka boleh adanya keraguan-keraguan tentang melebihkan yang satu daripada yang lain. Setengah daripada yang disunatkan ialah membaca kunut pada witir di nisfu akhir, yaitu tanggal 16 ke atas daripada bulan Ramadan. Adapun sholat rajab, maka diriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahwa beliau berkata, tiada daripada seorang yang berpuasa pada hari Kamis pertama daripada bulan Rajab, kemudian mengerjakan sholat antara Isya dan bagian pertiga pertama daripada malam sebanyak 12 rakaat yang dipisahkan antara tiap-tiap 2 rakaat dengan salam, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat surat Al-Fatihah sekali, Inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali dan Qul huwallahu ahad 12 kali. Kemudian tatkala telah siap dari sholat, lalu bersolawat kepadaku 70 kali, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad Nabiyyil Ummiyyi wa ala alihi. Kemudian ia sujud dan membaca dalam sujudnya 70 kali Subuhun kudusum Rabbunal Rabbul malaikati waruh. Artinya, Maha Suci, Maha Kudus, Tuhan malaikat dan nyawa. Kepala dan membaca 70 kali. Rabbi gfir warham wataja wat'amma ta'lam innaka antal a'ajul akram. Yang artinya, hai Tuhan kami, ampunilah dan kasihanilah dan lampauilah dari apa yang engkau ketahui. Sesungguhnya engkau maha agung, lagi maha mulia. Kemudian ia sujud sekali lagi dan membaca di dalamnya seperti apa yang dibacanya pada sujud pertama. Kemudian ia minta hajatnya dalam sujud, maka hajat itu akan dipenuhinya. Hadis ini dikemukakan oleh Razin dalam bukunya Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang mengerjakan sholat ini melainkan diampunkan oleh Allah Ta'ala segala dosanya, meskipun dosa itu seperti butir di laut, sebanyak pasir, seberat bukit, dan daun kayu-kayuan, dan diberikan syafaat pada hari kiamat kepada 700 daripada keluarganya, yaitu orang-orang yang seharusnya masuk neraka. Inilah sholat sunat. Dan kami kemukakan dalam bagian ini karena ia berulang-ulang dengan berulang-ulangnya tahun. Meskipun derajatnya tidak sampai sederajat sholat tarawih dan hari raya. Karena sholat tadi dinukilkan oleh orang-orang atau tidak oleh orang banyak. Tetapi saya melihat penduduk Baitul Maqdis umumnya biasa mengerjakan sholat tadi dan tidak membolehkan ditinggalkan. Dari itu, saya ingin membentangkannya di sini. Adapun sholat Sa'ban, yaitu malam ke-15 daripadanya, di mana dikerjakan sholat itu sebanyak 100 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat diberi salam, di mana dibacakan pada tiap-tiap rakaat sesudah sholat Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad 11 kali. Dan kalau ia mau, maka ia mengerjakan sholat itu 10 rakaat, di mana ia membaca pada tiap-tiap rakaat sesudah sholat Al-Fatihah 100 kali Qul huwallahu ahad. Ini juga diriwayatkan dalam kumpulan sholat-sholat, di mana orang-orang dahulu atau salaf mengerjakan sholat ini dan menamakan sholat kebajikan. Dan mereka berkumpul pada sholat itu. Kadang-kadang mereka mengerjakan dengan berjamaah. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa beliau berkata, telah bercerita kepadaku 30 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa yang mengerjakan sholat ini pada malam tersebut, niscaya Allah memandang kepada 70 pandangan dan menyampaikan dengan tiap-tiap pandangan itu 70 hajat keperluannya, dan sekurang-kurangnya dialah pengampunan dosa. Bagian keempat tentang sholat-sholat sunat yang berhubungan dengan sebab-sebab mendatang dan tidak berhubungan dengan waktu, yaitu 9. Sholat gerhana bulan dan gerhana matahari, sholat minta hujan, sholat jenazah, sholat tahiyat al-masjid, 2 rakaat wudu, dan 2 rakaat antara azan dan iqamah, 2 rakaat ketika keluar dari rumah dan ketika masuk ke rumah, dan sebagainya. Akan kami terangkan sekarang semuanya itu satu persatu. Pertama, sholat gerhana bulan. Bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda dari tanda-tanda wujud Allah. Keduanya tidak gerhana karena mati seseorang atau karena hidup seseorang. Apabila kamu melihat gerhana itu, maka bersegeralah mengingati Allah dan mengerjakan sholat. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Mughirah bin Sya'bah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian tatkala meninggal anaknya Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan matahari gerhana lalu berkata orang banyak, matahari itu gerhana karena meninggalnya Ibrahim. Memperhatikan kepada cara dan waktunya adalah caranya ialah apabila gerhana matahari pada waktu di mana sholat padanya makruh atau tidak makruh, maka diserukan dengan suara keras. As-salatu jami'ah. Imam mengerjakan sholat gerhana itu dengan orang banyak di masjid. 2 rakaat banyaknya, di mana ia rukuk. Pada tiap-tiap rakaat 2 rukuk. Yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. dan tidak dibacakan dengan keras atau tidak dengan jahat. Dibacakan pada yang pertama dari berdiri rakaat pertama surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Dan pada yang kedua dari berdiri rakaat pertama surat Al-Fatihah dan Ali Imran. Pada yang ketiga dari berdiri rakaat kedua surat Al-Fatihah dan surat An-Nisa. Dan pada yang keempat surat Al-Fatihah dan surat Al-Maidah. Ataupun sepanjang itu dari Al-Qur'an di mana saja dikehendakinya. Kalau disingkatkan dengan membaca surat Al-Fatihah saja pada tiap-tiap berdiri, niscaya memadai. Dan kalau disingkatkan atas surat-surat yang pendek, maka tiada mengapa. Dan yang dimaksudkan dengan memanjangkan bacaan ialah supaya terus-menerus sholat sampai habis gerhana. Pada rukuk pertama dibacakan tasbih kira-kira 100 ayat panjangnya. Pada rukuk kedua kira-kira 80. Pada rukuk ketiga kira-kira 70. Dan pada rukuk keempat kira-kira 50 ayat. Dan hendaklah sujud itu kira-kira sepanjang rukuk pada tiap-tiap rakaat. Kemudian imam membaca dua khutbah sesudah selesai sholat dengan duduk sebentar di antara kedua khutbah itu dan menyuruh orang banyak dengan bersedekah, memerdekakan budak dan bertobat. Dan seperti itu juga dikerjakan pada gerhana bulan. Hanya pada gerhana bulan pembacaan dijahar karena dia itu malam. Adapun waktu sholat gerhana matahari, maka yaitu ketika permulaan gerhana sampai kepada terang benar. Dan waktunya habis dengan terbenamnya matahari, sedang dalam keadaan gerhana. Dan habis waktu sholat gerhana bulan, dengan terbit bundaran matahari, karena telah lenyap kekuasaan malam. Dan tidak luput sholat gerhana bulan, dengan terbenamnya bulan dalam keadaan masih gerhana, karena malam seluruhnya adalah di bawah kekuasaan bulan. Kalau gerhana itu habis sedang sholat, maka sholat itu diteruskan dengan diringkaskan. Kalau makmum memperoleh rukuk kedua serta imam, maka luputlah baginya rakaat pertama, karena yang pokok ialah rukuk pertama. Kedua, sholat minta hujan atau sholat istisqa. Apabila telah kering segala sungai dan telah putus hujan atau telah runtuh saluran air, maka disunatkan bagi imam menyuruh orang banyak. Pertama, puasa 3 hari dan sekedar yang disanggupi dari sedekah. Dan keluar dari segala perbuatan zalim dan bertobat dari segala perbuatan maksiat. Kemudian keluar bersama orang banyak pada hari keempat, bersama dengan wanita-wanita tua dan anak-anak dalam keadaan bersih, memakai pakaian tua dan tenang, menundukkan diri kepada Tuhan. Kebalikan dari keadaan hari raya. Ada yang mengatakan, sunat dikeluarkan binatang-binatang ternak, karena binatang-binatang itu pun mempunyai kepentingan yang sama dengan manusia. Dan karena sabda Nabi SAW, kalau tidaklah anak-anak kecil yang menyusu, orang-orang tua yang rukuk kepada Tuhan, dan binatang-binatang ternak yang memerlukan kepada yang dimakan, dan yang diminumnya, maka sesungguhnya dituangkan azab sengsara kepada kamu sekalian. diriwayatkan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah. Kalau turut juga keluar orang-orang dini atau orang tidak Islam yang berlindung di bawah kekuasaan Islam dengan keadaan yang membedakan, jangan dilarang. Apabila orang banyak telah berkumpul pada tempat sholat yang luas dari tanah lapang, lalu diserukan dengan suara yang nyaring, "As-salatu jami'ah." Maka imam bersolat dengan orang banyak itu 2 rakaat, seperti sholat hari raya tanpa takbir. Kemudian imam membaca 2 khutbah, dan di antara 2 khutbah itu duduk sebentar. Dan hendaklah istighfar atau memohon ampun kepada Allah menjadi isi yang terbanyak dari 2 khutbah itu. Dan seyogyalah pada pertengahan khutbah 2, imam membelakangi orang banyak dan menghadap ke kiblat, membalikkan selendangnya ketika itu sebagai sempena atau tafaul, akan berubah keadaan yang sedang dialami. Begitulah diperbuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijadikan yang di atas ke bawah, yang di kanan ke kiri, dan yang di kiri ke kanan. Dan orang banyak pun berbuat begitu pula. Pada saat ini, semuanya berdoa dengan suara yang dapat didengar sendiri atau sirriyah. Kemudian imam menghadap orang banyak kembali, lalu menyudahi khutbahnya. Dan dibiarkan selendang itu dalam keadaan yang terbalik seperti itu, sampai dibuka kapan kain yang dipakai itu mau dibuka. Dibacakan dalam doa itu yang artinya, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menyuruh kami dengan berdoa kepada Engkau dan menjanjikan kepada kami akan perkenan Engkau. Maka kami telah berdoa kepada Engkau sebagaimana Engkau suruhkan kami, maka perkenankanlah akan doa kami sebagaimana Engkau janjikan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahilah kepada kami ampunan dari dosa yang telah kami perbuat dan penerimaan-Mu dari permintaan kami akan hujan serta keluasan rezeki kami." Dan tidak mengapa dengan doa sesudah sholat dalam 3 hari berpuasa itu sebelum keluar ke tanah lapang. Doa ini mempunyai adab dan syarat badiniyah dengan bertobat, mengembalikan segala hak orang yang diambil secara dolim, dan lain sebagainya, yang akan datang nanti penjelasannya pada kitab doa. 3, sholat jenazah. Caranya sudah terkenal, dan telah ijma doa yang diterima dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah doa yang diriwayatkan dalam hadis sahih dari Auf bin Malik. Berkata Auf, "Aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersolat jenazah, maka aku hafal daripada doanya. Ialah, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' mad'akolahu waksilhu bilma'i basalji walbarot banakini minal khotoya kama yunakko sawbul abiyadu minal danas wabdilhu darun khairun min darihi wa ahlan khairun min ahlihi wa jawjan khairun min jawjihi wa adakhilhu jannata ta'idhu min adabi qabri wa min adabin nar." Yang artinya, "Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa mayit ini, kasihanilah dia, peliharalah jiwanya, Maafkanlah kesalahannya, muliakanlah tempatnya, lapangkanlah kuburnya, basuhkanlah dia dengan air beku dan air hujan batu. Sucikanlah dia dari segala kesalahan, sebagaimana disucikan kain putih dari kotoran. Gantikanlah dia dengan negeri yang lebih baik daripada negerinya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, teman hidup yang lebih baik daripada teman hidupnya. Masukkanlah dia ke dalam surga. Lindungilah dia dari azab kubur dan siksaan api neraka. Sehingga Auf berkata, aku berangan-angan, kiranya akulah mayit itu.